Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, walahuma an Sahal ibn Sa'ad. Karena tadi sudah disebutkan rawahul Bukhari dan Muslim, maka di sini walahuma, yakni Bukhari dan Muslim juga. Dan masih dalam Bukhari dan Muslim, an Sahal ibn Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yawma Khaybar, law u'tiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu يفتح الله على يديه. Dari Sahal ibn Sa'ad, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkata pada Yaum Khaybar, pada hari di perang Khaybar, kata Nabi, la u'tiyanna ar-rayata ghadan, sungguh aku akan memberikan bendera kepemimpinan besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka lafzul jalalah Allah dan lafaz rasulnya sebagai maf'ulnya, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu. Sekarang yuhibbuhullahu, dan Allah mencintai dia. Berarti di sini lafzul jalalah Allah dengan rasulnya, dua-duanya sebagai fa'il dari yuhibbu. Aina maf'uluhu, mana maf'ulnya? Maf'ulnya dhamir yang ada padanya, yuhibbuhu, mencintai dia, kembali pada orang tersebut. Orang itu mencintai Allah dan rasulnya, dan Allah dan rasulnya mencintai dia. Yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Yaftahullah ala yadayh, Allah akan memenangkan nanti melalui sebab tangannya, yakni upayanya. Fabatan nasu yadukuna laylatahum, maka manusia bermalam dalam keadaan memikirkan pada malam itu tentang besok siapa yang akan menerima tongkat kepemimpinan ini. Apa yadukun? Yakhudun. Apa yakhudun? Dari kata khawd, menebak-nebak tanpa ilmu, kira-kira siapa orang yang begitu hebatnya disebut oleh Nabi mencintai Allah dan Rasulnya, dan disebut pula bahwa dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Falamma asbahu, kalimat ayyuhum yu'taha itu yang yadukuna dan yakhuduna fi madza fi hadza. Mereka menebak-nebak, mereka berpikir siapa kira-kira, ayyuhum yu'taha, siapa yang akan diberi bendera kepemimpinan besok. Falamma asbahu, ketika pagi harinya, غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. Pada pagi harinya mereka berangkat berpagi-pagi. غدوا berpagi-pagi. كلهم يرجو أن يعطاها. Masing-masing berharap untuk mendapatkan bendera tersebut. Bukan karena ingin jadi pemimpin. Catatan ini penting. Bukan karena ambisi kepemimpinan, tetapi karena pujian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang menyebabkan mereka berharap-harap kalau orang itu adalah aku yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka setelah kumpul pagi harinya, Nabi bersabda, Aina Ali ibn Abi Thalib? Mana Ali ibn Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki aynai. Dikatakan kepadanya bahwa beliau sedang sakit matanya. Sedang sakit pada kedua matanya. Farsalu ilaih. Maka diutuslah seseorang untuk menjemputnya. Fa'utiya bihi, maka didatangkanlah Ali. Fabasaqa fi 'ainaihi, maka Rasulullah pun meludah di kedua matanya. Wada'a lahu, dan berdoa untuknya. Fabara'a, maka sembuhlah. Ka'an lam yakun bihi waja', seakan-akan tidak pernah kena penyakit apapun. Fa'atahu rayah, maka diberikanlah kepadanya bendera kepemimpinan tadi. Faqala, kemudian Nabi bersabda, unfud ala rislik, berjalanlah dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, hingga engkau sampai di halaman mereka. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajib alaihim min haqqillahi ta'ala fih, kemudian khabarkan pada mereka tentang apa yang diwajibkan oleh Allah atas mereka dari hak-hak Allah padanya. Fawallahi la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka sungguh demi Allah, kalau Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau pada seseorang, kalau engkau memberikan hidayah pada seseorang karena sebab engkau, khairun laka min humrin na'am, maka itu lebih baik daripada unta-unta merah. Yadrikun atau yadukun ayyakudun. Beliau musannif menerangkan kalimat yadukun, maknanya yakudun, masuk pada satu perkara tapi tidak punya ilmunya. Kira-kira siapa ya yang akan mendapatkan bendera kepemimpinan ini? Taib, sebelum kita masuk pada syarahnya, mana yang berkait dengan bab unduru ila hadal hadith min awalihi ila akhirihi, fa'ajib hadas soal, jawablah pertanyaan ini. Apa kaitannya dengan judul bab? Apa judul babnya? Doa ila syahadati an la ilaha illallah, mengajak kepada tauhid, syahadat la ilaha illallah. Mana yang berkait? Sepertinya tidak ada kalimat mengajak pada la ilaha illallah. Nah, kalimat tumad'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Bagaimana caranya supaya seorang jadi muslimin? Hah? Naam, isyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ajaklah kepada Islam, artinya ajaklah mereka untuk mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ajaklah mereka untuk bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat syarahnya dari kalimat pertama, an Sahal ibn Sa'ad. Ay Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji al-Sa'idi, kunyahnya Abul Abbas. Beliau Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid adalah sahabat dari kalangan Ansar al-Ansari. Al-Khazraji dari suku Khazraj, karena orang-orang Ansar terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Sedangkan beliau ini Sahal ibn Sa'ad dari Khazraj, maka dikatakan Khazraji. As-Sa'idi, suku beliau. ini pecahannya dari Khazraj adalah Sa'idi. Kunyahnya Abul Abbas, sahabiyun syahir, seorang sahabat yang masyhur radhiyallahu ta'ala anhu. Abuhu sahabiyun aidha, bapaknya juga sahabat, maka kita katakan radhiyallahu ta'ala anhuma. Mata sanata 88 wa qad jawazal 100. Beliau meninggal pada tahun 88 dan telah melewati umur 100 tahun. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW qala yauma Khaybar. Ai maknanya fi ghazwati Khaybar. Hari Khaybar maksudnya hari pada perang Khaybar. Wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa, dia berkata kana Aliun radhiyallahu taala anhu qad takhallafa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaybar. Bahwa Ali bin Abi Thalib tadinya beliau tidak ikut, takhallafa 'anil nabi artinya tidak hadir bersama nabi ketika itu, ketika akan berangkat Khaybar. Wa kana armada, dan beliau dalam keadaan sakit mata. Armad itu khusus sakit di mata, tidak dipakai di tempat lain. Kalau sakitnya di perut, mabtun. Kalau sakitnya terbuka berdarah, jorh. Tetapi kalau sakitnya di mata, armad. Taib. Walaupun bukan kena ramad. Ramad itu seperti debu atau sisa bakaran, ya, abu, itu ramad. Tetapi sudah menjadi istilah sakit di mata, armad. Faqala ana atakhallaf an Rasulillah SAW. Beliau berkata, aku waktu itu tidak hadir bersama Rasulullah SAW. Faqala ja'aliyun radiyallahu ta'ala anhu falahiqa bin Nabi. Maka keluarlah Ali bin Abi Thalib, kemudian bertemu dengan Nabi SAW. Falamma kana masa'al laylah allati fatahallahu azza wa jal fi sabahiha, maka ketika sore hari menjelang malam di mana pagi harinya Allah akan menangkan, perhatikan bahasanya, masa al-lailah allati, menerangkan masanya apa menerangkan lailahnya, menerangkan lailahnya, allati fatahallahu azza wa jal, yang Allah bukakan, Allah menangkan Khaybar, fi sabahiha, di pagi harinya. Berarti apa terjemahan bebasnya? Sore hari di mana malam harinya nanti ketika paginya Allah menangkan kaum muslimin. Jadi sore hari nanti sore yang besok akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW, la'u'tiyana rayata, sungguh aku akan berikan bendera kepemimpinan ini besok, atau dalam riwayat la'ya'khudanna raya, akan memegang, akan mengambil bendera kepemimpinan ini besok, rajulan yuhibbuhullah wa rasuluhu, yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, aw qala yuhibbu Allah wa rasulahu, yaftahu Allah ala yadayhi, Allah akan menangkan melalui sebab kepemimpinan dia, Allah akan menangkan dengan sebab kedua tangannya, yakni sebab upaya dia. Fa idza nahnu bi aliyyin wa manarju, kata siapa ini? Kata Salamah ibn al-Aqwa. Sedangkan kami waktu itu bersama Ali dalam keadaan tidak berharap. Mengapa tidak berharap? Karena sedang sakit, tidak bisa berangkat. Bagaimana mungkin akan berharap menjadi pemimpin? Bagaimana berharap memegang bendera? Faqalu, tiba-tiba datang beberapa orang dan berkata, hada Ali, ini Ali. Maka dipanggillah menemui Rasulullah SAW. Fa'atahu Rasulullah SAW merayah, fafatahallahu alaih. Maka Rasulullah SAW berikan bendera kepadanya. Kemudian Allah bukakan untuknya, yakni Allah menangkan di tangan Ali bin Abi Thalib. Artinya dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dengan upaya beliau radhiyallahu taala anhu. Kalimat la utiyanna ar-rayah, berkata Al-Hafidz fi riwayah dalam Buraidah atau dalam riwayat Buraidah, inni dafi'ul liwa, aku akan memberikan liwa ila rajulin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa ghasaraha jama'atu min ahli al-lughah bitaradifihima, para ahli bahasa berkata itu adalah mutaradif. Apa mutaradif? Persamaan kata, sehingga tidak jadi masalah apakah diriwayatkan dengan rayah atau diriwayatkan dengan liwa. Liwa juga bendera, rayah juga bendera. Di dalam hadis tadi yang pertama kita baca, la u'tiyanna rayah, sedangkan dalam riwayat disebutkan la u'tiyanna liwa, atau dikatakan dengan kalimat dafi'ul liwa, aku akan berikan liwa. Tidak pakai mad, tapi pakai tidak pakai kasr, tapi pakai mad. Salah tulis. Liwa, ah begitu. Liwaun. Waqad sarraha jama'atun min ahli al-lughah. Adapun para ahli bahasa berkata sama saja, karena dua-duanya bendera. Itu mutaradifan, kalimatani mutaradifatan, kalimat yang mutaradif, persamaan kata. Lakin rawa Ahmad wa Tirmidhi, Ahmad dan Tirmidhi meriwayatkan hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu atau radhiyallahu ta'ala anhuma, kanat rayatu Rasulullah SAW sauda waliwa'uhu abyad. Berarti sama enggak pakai sama? Bahwasanya rayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam, sedangkan liwanya berwarna putih. Yang liwa berwarna putih, sedangkan rayahnya berwarna hitam. Ayat putih bertuliskan la ilaha illallah, hitam. Sedangkan yang ini hitam, bertuliskan la ilaha illallah, warna putih. Wahakadha. Wa mithluhu 'inda Tabrani. Demikian pula diriwayatkan oleh Tabrani dari Buraidah. Wain bin Adi dari Abu Hurairah, wazada, dan dalam riwayat Abu Hurairah ada tambahan, maktubun fi, tertulis padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis di benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti mutaradif atau tidak mutaradif? Ahli bahasa menyatakan itu mutaradif, sama-sama bendera maknanya. Iya, itu benar, tidak salah. Rayah juga bendera, liwa juga bendera. Tetapi dalam riwayat tadi menunjukkan Nabi SAW memiliki dua bendera. Yang putih dijuluki dengan liwa, yang hitam dijuluki dengan rayah. Kalau begitu keadaannya, berarti perbedaan riwayat tadi, yang satu menyatakan la utiyanna rayah, yang satu menyatakan dafi'ul liwa, aku akan berikan liwa, harus diterjih mana yang lebih sahih. Jelas yang lebih sahih adalah rayah. Naam. berarti yang liwa, yang syad. Kalau dianggap berbeda, kalau dianggap sama tidak bertentangan, walhamdulillah. Natafi bihadal qadar, barakallahu fikum, wa antahal waqt. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.